Mitra bisnis, seorang pengguna jalan tol mempertanyakan kecekatan dan ketanggapan aparat dalam menangani kelancaran arus lalu lintas. Dia punya pengalaman di jalan tol, ada sebuah bangkai mobil yang terbakar sejak jam 4 pagi, tapi sampai hampir jam 7, masih belum tertangani sehingga mengakibatkan macet total. Dia juga melihat ada dua mobil patroli jasa marga di sana, tapi dari tiga petugas yang ada, hanya satu yang bekerja. Dua lainnya sedang santai tertawa-tawa di dalam mobil. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi, Joko Sumaryanto. Pak Joko, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau apa yang diceritakan oleh Mas Wendy itu kan sebetulnya case by case ya. Tapi nggak bisa juga digeneralisir. Tapi yang paling penting adalah, kalau kita sebagai orang lapangan, saya anggap bahwa petugas lapangan jasa marga atau petugas jalan tol itu adalah orang lapangan, di mana harus ada integrated menurut saya. Artinya yang namanya kecelakaan itu kan tidak bisa di planning, ya kan? Bahwa kecelakaan itu bisa di mana saja, bisa kapan saja. Nah, yang dibutuhkan adalah bagaimana teman-teman di lapangan itu bisa bekerja semaksimal mungkin. Dan juga dibekali bagaimana kalau terjadi kebakaran, bagaimana kalau terjadi bocor ban, bagaimana kalau terjadi mesin mati, dan yang lain-lain. Jadi tidak hanya sekedar, oh kalau mogok, ya udah derek atau pinggirin di bahu jalan. Tapi juga harus diberikan apa ya keterampilan yang lain. Gitu. Dan rasanya harusnya teman-teman di lapangan sih harusnya udah bisa mengerti itu, tetapi mungkin ya saya tidak mengatakan pasti, mungkin ya kalau misalnya ada tiga orang yang menghasilkan hanya satu orang, rasanya ya nggak baik lah, ya harusnya gotong royong. Bahwa yang kedua, bahwa teman-teman di lapangan harus punya mindset bahwa ini adalah pelayanan publik. Pelayanan ke publik itu ya harus mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus sigap, harus kapan. Karena apa? Kita bayar tol itu juga nggak murah kalau menurut saya. Ada sesuatu yang kita bayar ke jasa marga, hak kita supaya kita mendapatkan pelayanan yang bagus. Tapi coba lihat, dalam musim hujan kayak gini, banyak sekali lubang-lubang jalanan yang menyebabkan kendaraan bisa menurunkan kecepatan. Kalau menurut saya, ini harus terintegrated. Apakah itu dengan polisi, apakah itu dengan petugas jasa marga, apakah itu dengan teman-teman derek. Lalu bagaimana Bapak melihat pelayanan dari jalan tol sendiri? Apa yang paling sering dikeluhkan, Pak? Dan bagaimana sebaiknya pembenahannya? Contohnya kalau pas pulang kerja atau berangkat kerja, coba diamati, biasanya adalah macet di tempat-tempat pembayaran, pintu-pintu pembayaran. Ada kalanya memang sudah sigap, nggak pernah dijadikan standar. Misalnya, contohnya, bahwa melayani pelanggan pembayaran itu 0,8 detik. Pernah nggak sih dievaluasi? Kalau misalnya ada 5 loket, kenapa loket 1 itu lebih cepat, loket 2 lambat, loket 3 malah tambah lambat sekali. Hal-hal yang kayak gini ini juga yang harus dievaluasi. Kemudian, contohnya, harus ada kayak semacam misalnya, kalau sudah ada kemacetan sepanjang 500 meter, apa yang harus dijalankan oleh petugas lapangan? Ya, apakah dibuka gardu tandem atau dibuka apa? Jadi supaya lancar atau bagaimana dengan diturunkan beberapa orang yang langsung jalan, nyamperi mobil-mobil itu, oke, bayar di tempat. Jadi harus invest orang juga supaya publik itu juga terlayani dengan baik. Jika dilihat, seringkali bahu jalan tol yang harusnya dipakai oleh aparat agar sewaktu terjadi kecelakaan atau sejenisnya, bisa segera dilakukan tindakan, justru dipakai oleh pengguna karena jalur tol penuh. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, kalau menurut saya sebagai pengguna jalan tol, ya kita juga harus waspada juga bahwa kalau menggunakan bahu jalan itu tidak nyaman atau tidak aman. Begitu juga kalau misalnya, coba aja lihat, kalau dari jalan Slipi ke Pancoran, begitu ada polisi, rapi, nggak melalui bahu jalan. Tetapi begitu nggak ada polisi, semua lewat bahu jalan. Apalagi para pejabat yang mempunyai ajudan-ajudan yang pakai sirine. Nah, kadangkala juga kita sebagai rakyat biasa pun juga mikir, pejabatnya aja pengen cepat juga pakai ajudan, pakai sirine. Nah, padahal regulasinya kan sudah ada. siapa sih yang diperbolehkan pakai sirine, siapa yang tidak, seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya semuanya yang harus disiapkan, tidak hanya pengguna jalan tol, tapi juga pejabatnya, tapi juga pelayanan dari teman-teman jasa marga atau karyawan operator jalan tol, sehingga semuanya rapi. Demikian pengamat transportasi Joko Sumaryanto. Saya Wendy Lim.